gajah melanda dunia. Sempitnya batas waktu yang ada kini ku rasakan. Robot-robot di mana-mana mainkan kehidupan. Peran manusia makin tersita.